Ya, itu disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 31. Ya, bahkan Allah meminta kepada Nabi untuk menginformasikan itu pada umatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad pada umatmu, ya katakan pada hamba-hambaku, jika mereka serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan cara mengikuti tuntunan-tuntunanmu, tuntunan Nabi. Ya, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya, apa manfaatnya? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan cintai orang itu. Ya, kemudian yang kedua, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama akan diberikan itu bukan dunia, tapi Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Maka teruskan ayatnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang bisa mengerjakan itu naik status menjadi dicintai oleh Allah, kemudian dosa-dosanya berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini yang paling menarik. Ya, orang-orang yang mengikuti tuntunan Nabi dalam hidup dengan segala level kehidupannya, maka dia dijamin oleh Al-Qur'an akan menjadi teladan, akan menjadi teladan dalam kehidupannya. Seperti Nabi telah menjadi teladan dalam masa kehidupannya. Itu ditemukan di Quran surah ke-33 ayat ke-21. Ya, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah kami tetapkan pada petunjuk-petunjuk kepribadian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah. Ya, keteladanan terbaik. Uswah itu bukan sekedar teladan, tapi keteladanan yang berlanjut. Jadi siapa yang mengikuti, dia pun jadi teladan. Ya, saya ulang ya. Uswah itu, jadi ada uswah, ada kudwah, beda. Ada kudwah hasanah, ada uswah hasanah, itu lain. Kalau uswah, itu sifatnya keteladanan yang berlanjut. Siapa yang mengikuti, dia pun jadi teladan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya menjadi teladan. Nah, ketika diikuti, orang yang mengikuti pun itu otomatis akan jadi teladan lagi. Sekalipun nabinya wafat, tapi tuntunannya diikuti, maka orang itu akan jadi teladan di zamannya. Silahkan kalau tidak percaya, maka masa telah membuktikan kepada kita. Nabi wafat, sahabat Abu Bakar masih ada. Beliau jadi teladan. Ya, beliau wafat, Umar masih ada. Umar jadi teladan. Demikian Uthman, demikian Ali radhiyallahu taala anhum jami'an, sampai ke tabi'in, sampai ke para imam. Silahkan cek Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, sekarang jadi teladan. Bahkan yang paling menarik, kalau jalur ilmunya diikuti, jalur ilmu itu disebut dengan isnad namanya. Runtutannya disebut dengan sanad. Jadi kalau ada petunjuk dari sampai ke kita, itu disebut sanad namanya. Cara mempelajarinya disebut isnad. Ya, Imam Muslim itu sampai bikin satu bab di hadis Muslim, jilid yang pertama, halaman 119. Ya, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Kata Imam Muslim, babul isnadi minaddin. Bab belajar tuntunan agama dengan riwayat tersambung pada Nabi, itu bagian penting dari agama. Bagian yang sangat penting. Nah, orang yang mengikuti tuntunan ini, itu semua jadi teladan. Silahkan ambil dari jalur 4 Imam Madzhab saja. Ya, kita ambil misalnya dari jalur Imam Ahmad yang paling terakhir. Di situ nanti turunannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sampai dengan kekinian orang-orang itu dikenal. Dari jalur Imam Asy-Syafi'i misalnya, sampai ke Syekh Rafi, sampai ke Syekh Awah Zuhaili yang meninggal ya beberapa tahun kemarin. Itu pun sama, jadi teladan. Sampai Imam Malik, sampai ke Syekh misalnya Suhnun, sampai Syekh Rabiti di Libya, itu sangat populer. Sampai Imam Abu Hanifah, sampai Syekh Dahlawi yang ada di India, Asia Selatan, terkenal. Di semua yang diikuti melalui tuntunan Nabi, itu pasti menjadi teladan dalam kehidupan. Yang paling menarik, Nabi itu kalau memberi contoh, itu oleh Quran disebutkan dua riwayat. Satu uswah, kedua iswah. Jadi kalau Anda baca ayat ini, itu bisa dibaca dengan dua riwayat. Bisa uswah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, uswah. Bisa yang kedua pakai i, kasrah, iswah, iswatun hasanah. Dalam riwayat qalun, riwayat warash dari Nafi', bacaannya menggunakan kasrah. Nah, dalam ilmu lughah, termasuk nanti dalam bahasa Al-Quran, ya, fi lughatil Quranil Karim, itu harakat ada maknanya. Kalau disebutkan dengan dhammah, tempatnya di atas, i'rabnya, tandanya rafa. Rafa itu sesuatu yang tinggi. Dhammah itu sesuatu yang terkumpul. In dhamma yandhammu dhammatan, sesuatu yang banyak terkumpul. Jadi kalau menggunakan dhammah, rafa tinggi, itu menunjukkan contoh teladan dari Nabi pada aspek yang tinggi. Levelnya itu tinggi, kelasnya tinggi. Ya, yang tinggi-tingginya. Tapi kalau yang kasrah, alamatnya khafad, rendah. Kasrah itu pecah. Kasrah zujad, kaca pecah. Kalau pecah itu menunjuk sesuatu yang kecil. Makanya kasrah harakatnya kecil, ringan. I, anti, ki, i, gitu kan? Nah, ini menunjuk sesuatu yang kecil, remeh-temeh. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, jangankan pada contoh yang tinggi, yang kecil-kecil pun dari Nabi, itu kalau diikuti jadi teladan. Paham ya? Misal, yang tinggi-tinggi itu sholatnya, tahajudnya, ya satu rakaatnya 100 ayat paling sedikit. Ah, itu kan tinggi itu. Ya, kalau mau ikut silakan, cuma tinggi levelnya. Ya. Ada yang pernah ikutan, sahabat-sahabat Nabi Hudzaifah, ya, Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Kata Hudzaifah, saya itu luar biasa kalau sholat di belakang Nabi, khusyuk. Kalau berhenti di ayat doa, berdoa. Kalau di ayat surga, minta. Kita terbawa suasananya. Enggak sadar, rakaat pertama 100 ayat. Ibnu Mas'ud ikut, saya juga merasakan hal yang sama. Tanpa sadar, saya kira 100 ayat ruku. Nyambung ternyata, selesai Al-Baqarah. Ya, 286 ayat. Saya kira ruku, nyambung Ali Imran, 200 ayat. Saya kira ruku, nyambung An-Nisa, 176 ayat. 5 juz 4 halaman. Baru setelah itu ruku, saya kira 100 ayat, ternyata 5 juz. Ya. 5 juz 4 halaman, sampai An-Nisa 176. Itu levelnya tinggi. Besoknya 3 orang itu gak ikutan lagi. Gitu. Ya, bukan karena capek. Kata mereka, kami selalu menduga di mana letak rukunya supaya diikuti kemudian. Tapi sepeninggal Nabi mereka nikmati. Kata Imam An-Nawawi, bahkan mereka bisa menunaikan sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Setelah selesai itu. Ya. Yang ini saya katakan itu level tingginya. Level yang ringan-ringannya, yang kasrah, yang kecil-kecil, senyumnya Nabi. Antum bisa mengikuti Nabi senyum aja, jadi teladan antum dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, silakan. Anda suami pengen ikut cara senyumnya Nabi, maka di rumah Anda akan jadi teladan. Nah, suami teladan, istri teladan, anak teladan. Nabi itu kalau dipanggil gak langsung senyum. Ya. Ini kan orang sekarang yang kelebihan, belum dipanggil udah senyum gitu kan. Panggil tuh nengok dulu semua badannya. Lagi itu kasih senyum, kan? Setelah itu kemudian baru disapa dengan kebaikan. Itu baru diikutin yang kecil aja kalau kita ikuti jadi teladan. Ya, makanya di janji Allah yang ketiga dalam Al-Quran, Anda ikuti maka Anda dapatkan keteladanan dalam kehidupan. Karena itulah semua, awas hati-hati, semua fase kehidupan Nabi dari lahir sampai dengan wafat, itu semua kegiatannya jadi teladan. Dijadikan oleh Allah. Saat bayi jadi teladan. Jadi begitu lahir, nasabnya jelas sampai ke Adam alaihissalam. Walaupun bapaknya telah meninggal. Diperjelas oleh Allah. Kemudian saat tumbuh, kecilnya jadi teladan. Saat remaja jadi teladan. Saat dewasa, pemuda sampai disebut al-amin. Semua mengakui itu semua. Sampai jadi suami berumah tangga jadi teladan. Sampai jadi pimpinan teladan. Ya maaf, sampai jadi jenderal lapangan, jenderal militer jadi teladan. Sampai jadi kakek jadi teladan. Tidak ada fase kehidupan Nabi tercatat dalam sejarah kecuali mengandung unsur keteladanan. Jadi kalau teman-teman catat kita sedang ada di posisi apa, ikuti Nabi, maka di situ Anda temukan keteladanannya. Sama, kalau Ustaz, Nabi kan laki-laki, kalau saya perempuan bagaimana? Lihat semua yang bersentuhan dengan Nabi. Istri Nabi, Anda posisi sebagai istri, lihat bagaimana istri Nabi. Karena itu saya katakan, sering ditanya Ustaz, kenapa Nabi diperkenankan menikah lebih daripada 4 perempuan? Saya katakan ini hikmah dari Allah, karena semua perempuan yang diizinkan menikah dengan Nabi, itu semua karakternya mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Saya sering katakan kalimat itu. Jadi kalau Bapak pulang ke rumah, Bapak akan lihat dan temukan kira-kira istri mirip siapa, akan kelihatan. Gak percaya silahkan cek. Anda akan temukan dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada. Ya, betul. Saya serius. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi setelah menikah Nabi diperbaiki cemburu dan perhitungannya itu pada urusan akhirat. Di dulu tuh masalah uang belanja setelah menikah dengan Nabi, bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah. Nah, itu coba Pak, jadi pulang ke rumah tuh enak gitu. Ya, begitu pulang ke rumah, Mama ada apa sekarang di rumah? Gak ada apa-apa Pak, cuman garam. Tapi Mama akan coba garam ini mengantarkan kita ke surga. Masya Allah, wah tenang kehidupan begitu. Kata Papa bisa aja Mama, yuk. Udah gak ribet kalau begitu. Ya, kalau visinya gak ada ya walaupun ayam banyak, kambing ada gak akan enak gitu. Ya, jelas ya? Nah, ini contoh. Maka dari itu saya percepat para imam kemudian membuat dan mengeluarkan tuntunan hidup ini menjadi panduan. Panduan inilah yang dikeluarkan dalam bentuk kajian tematik untuk dikaji. Nah tidak banyak orang tahu panduan ini dikumpulkan oleh para ulama dalam bentuk kitab hadis. Kitab hadis. Diberi nama, namanya kalau umum disebut jami'. Jami' itu adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan umumnya aktivitas Nabi dalam sehari-hari. Contoh yang paling populer adalah kitabnya Imam Al-Bukhari. Diberi nama Al-Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallama Wa Sunanihi Wa Ayyamihi. Itu nama kitabnya. Ulangi. Al-Jami As-Sahih, kitab ini adalah kumpulan dari rangkuman kehidupan Nabi. Isinya sahih, musnad, saya teliti sampai bersandar pada kehidupan Nabi. Al-Mukhtasar, isinya ringkas sehingga Anda tidak perlu capek untuk menelaahnya. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saya kumpulkan dari semua kegiatan-kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Wa sunanihi, bisa jadi sunnah untuk diikuti, wa ayyamihi, dan kegiatan hariannya. Kalau Anda ingin mengikuti tuntunan fikih, misal saya ingin tahu cara Nabi wudu. Apakah wudunya tiap akan salat atau setiap batal wudu? Saya ingin tahu cara sholatnya Nabi, bagaimana cara takbirnya sampai dengan salam. Maka dikumpulkan oleh ulama, diberi nama namanya kitab sunan. Ya sunan, sunan Ibnu Majah, sunan Abu Daud, sunan At-Tirmidzi, sunan An-Nasai. Itu kitab hadis berdasar urutan fikih. Saya infokan supaya Anda gak salah beli gitu maksud saya. Kalau Anda ingin fokus pada urusan ibadah, beli kitab sunan. Kalau Anda ingin fokus pada urusan yang umum dikeluarkan, maka beli kitab jam. Makanya di kitab Sahih Al-Bukhari itu ada 97 pembahasan. 97 kitab. Setiap pembahasannya itu merinci tuntunan hidup. Misal, kitab pertama Kitabul Iman, 57 hadis. Anda sering bertanya, Ustadz, iman saya kadang naik turun kayak lift. Kalau sedang naik, semangat ibadah. Kalau turun, saya malas. Kalau sedang naik, tahajud saya kerjakan. Kalau turun, bola saya ikuti. Wah, sampai diapalin tuh. Udah gol pertama, 2-0 dibalas lagi gitu kan. Gol yang kedua, satu sama akhirnya Copa del Rey misalnya kan. Madrid ketemu Barcelona, ya. Terus tadi malam Manchester City menang 3-0 lawan Everton, naik ke puncak, ngalahin Liverpool. Liverpool belum main, setelahnya main lagi. Sampai diapalin tuh begituan, ya. Tahajud nggak dikerjain? Kau Ustaz tahu? Baca, nonton? Enggak. Ya, saya selalu mengatakan saya maaf kalau ada yang tidak penting tuh saya nggak suka gitu. Tapi kalau baca kita baca, supaya kalau kita menyampaikan sesuatu kita bisa memberikan kesan. Saya aja yang nggak nonton saya tahu, masa yang nggak nonton nggak tahu? Saya enggak nonton, sholat saya kerjakan, baca Quran saya lakukan. Anda sholat ketinggalan, baca Quran juga enggak. Terus begitu saya tanya, enggak tahu siapa yang nyetak golnya. Ya kan? Ya, jadi kita bisa katakan bahwa apapun yang Anda kerjakan, kita juga bisa ikuti. Tapi kita tidak meninggalkan ibadah gitu. Paham ya? Baik, nah lanjutkan. Sama ada kitabul ilmi. Coba lihat, semua yang belajar dari tuntunan kitabul ilmi ini, semua tercatat dalam sejarah. Dari mulai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sampai ke Imam Asy-Syafi'i sampai generasi setelahnya Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Khawarizmi, semua diikuti tuntunan Nabi jadi bintang di masanya. Ulama dulu itu tidak akan, maaf ya, terbatasi ilmunya hanya sekedar pada satu bidang. Minimal 3 mereka. Qur'annya hafal, hadisnya tahu, fikihnya paham, tapi bisa jadi ahli matematika, astronomi, ahli kedokteran dan sebagainya. Keluarkan jurusnya, apa itu? Kitabul ilmi. Itu panduannya. Anda yang di rumah tangga, kitabul usrah. Anda yang di pemerintahan, kitabul imarah. Anda yang teman-teman di bisnis, kitabul tijarah. Keluarkan, jadikan bimbingan hidup. Nah kalau Anda ingin keluarkan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, maka rincikan babnya secara tematik, keluarkan bagiannya. Itulah yang coba kita hadirkan di setiap pertemuan kita. Di tempat ini pada Kamis yang kedua biasanya. Ini kita majukan pada Kamis yang pertama. Nah, jadi ini tema yang kita bawa dengan harapan satu, siapapun yang mengikuti kajian ini insya Allah dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan itu tidak cukup dengan amin, itu harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan. Susah ya. Kalau dosa diampuni dengan pakai amin enak banget ya. Baik. Begitu haus, ambil aqua orang. Kamu ngambil punya orang, amin. Gampang kayaknya. Baik ya. Nah, jadi ukuran dosa diterima itu taubatnya. Ukuran dosa diterima taubatnya. Ditaubat seseorang itu diterima. Ukurannya adalah ketika Allah menjaga dia dari perbuatan maksiat yang pernah dikerjakan. Jadi singkatnya, dia sudah meninggalkan perbuatan yang pernah dia lakukan. Gak tertarik lagi. Dosa orang yang sering gibah. Bagaimana ciri diampuni dosanya? Maka pertama dia meninggalkan perbuatan itu. Dia tidak suka dengan perbuatan itu. Awas hati-hati. Dan dia mengganti perbuatan itu dengan yang lebih baik. Jika ada orang yang mengulang perbuatan serupa, itu tandanya belum diampuni dosanya. Tapi kalau Anda sudah bisa meninggalkan gambar-gambar yang gak bagus, tayangan jelek, ditinggalkan. Bahkan Anda benci untuk bisa mendengarnya saja. Mendengar saja itu gak enak. Dan Anda ganti dengan melihat yang baik-baik. Itu tandanya tobatnya diterima. Ya. Maka saya selalu katakan, kalau Anda ngaji dengan siapapun, itu bisa merubah. Harus merubah diri kita lebih baik dalam pandangan Allah. Ya. Saya pun sering tegaskan, kalau Anda ngaji dengan saya, belajar, tapi tidak merubah Anda lebih baik. Lebih baik Anda tinggalkan saya, cari guru lain. Dan tidak usah saling mencela, perbaiki diri itu lebih baik. Paham ya? Nah, yang kedua, kita harus punya tuntunan hidup yang jelas. Ya, jadi mulai hari ini, apa yang kita pelajari, jadikan manhaj. program dalam hidup. Kita sudah belajar tuntunan sampai salat subuh di pertemuan lalu. Ya, kita sudah belajar cara bangun, berdoanya seperti apa, visinya disiapkan bagaimana, bikin rencana hidup sudah kita siapkan sampai dimulai dengan salat subuh. Nah, itu saya harapkan jadi manhaj. Antum bikin tuh tablenya. Jadi jangan cuma datang, lihat, saksikan, pulang gitu. Nggak dapat apa-apa, saya tidak ingin seperti itu. Ya, maka apa yang sudah kita siapkan, insya Allah jika itu diikuti, maka keberkahan akan Allah turunkan dalam kehidupan kita. Ya, yuk kita mulai. Kita sudah sampai ke tuntunan salat subuh Nabi. Masih ingat di pertemuan lalu. Ya, bangun tidur sudah, sampai ke tahajud sudah, sampai ke salat subuh, sampai ke siap-siap. Sekarang kita akan masuk. Ingat ya, kita akan masuk ikhtilaf, bab ikhtilaf dalam salat subuh. Sebelum saya turunkan, fokus baik-baik. Saya rangkum secara cepat ya. Bangun tidur, itu duduk terlebih dahulu. Ingat. Kemudian menghilangkan bekas ngantuk. Ya, dengan tangan yang Anda duga lebih bersih, lebih baik. Setelah itu, membacakan 11 ayat surah Ali Imran, bagian terakhir. Dari ayat 190 sampai 200. Setelah itu baca doa bangun tidur yang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu yang keempat. Keduanya ini, empat tuntunan ini ditemukan di hadis riwayat Abu Daud, marhadis 1369, rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Untuk doanya ditemukan di Al-Bukhari marhadis 181 dari Jundub bin Junadah. Ingat ketika Anda berdoa, itu Anda sudah membuat rencana hidup di hari itu. Rencana aktivitas, bukan rencana hidup, rencana aktivitas di hari itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk hidup di hari ini. Padahal Engkau bisa wafatkan saya tadi dalam tidur. Tapi Engkau berikan kesempatan hidup. Wa ilaihin nusyur, saya berjanji di hari ini akan membuat aktivitas lebih baik untuk mencari bekal untuk pulang kepadamu. Jadi kalau saya diwafatkan di hari ini, insya Allah bekal saya lebih baik daripada sebelumnya. Maka kalau sudah mengucapkan doa itu, Anda susun rencana sebelumnya. Ya, nanti kalau udah masuk ke bab akan tidur, ini akan masuk kepada bab ini. Di saat akan tidur itu secara cepat, maaf, lompat dulu. Kalau Nabi akan tidur, beliau istighfar dulu, evaluasi aktivitas hidup yang sebelum tidur. Setelah itu bikin rencana untuk besoknya. Misal, kalau Anda evaluasi, tadi saya nggak berjamaah nih, dua waktu. Kan berjamaah itu dari subuh sampai isya. Anda misalnya lewat nih, zuhur dengan asar nggak berjamaah. Maka ketika Anda bangun, mau tidur besok, Anda evaluasi, Anda rencanakan. Besok nanti jamaahnya lima waktu. Anda siapkan deh, nanti saya akan kemana, jam sekian di mana, sekian di mana, sekian di mana. Maka subuhnya di sini, zuhur di sini, asar di sini sampai dengan isya. Saya baca Quran cuma 5 ayat, besok saya 10 ayat. Saya menghafal Quran belum, besok saya hafalkan 5 ayat. Maka saat Anda bangun, Anda sudah siap mengerjakan semua itu. Dan sudah tertata. Nah, ini disebutkan, makanya sholat yang kita kerjakan nanti dalam fardu pertama kali subuh. Dari kata asbah, pertemuan lalu ingat, asbah, sifat yang sudah siap dengan rencana yang akan dikerjakan. Jadi orang beriman itu saat bangun dari tidur, dia datang menuju sholat subuh, ya. Kalau padahal sebelumnya tahajud, kalau dia langsung kenapa disebut dengan subuh, maksudnya dia sudah punya siap, sudah siap dengan rencana yang akan dikerjakan di hari itu. Jam 7 di mana, jam 9 ngerjakan apa, jam 11 apa, sampai dengan malam, apa yang mau saya kerjakan. Makanya sebelum berangkat, Anda menghadap kepada Allah, minta supaya rencana itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan. Ya. Maka dimulai dengan bangun tahajud, setelah itu istighfar. Setelah istighfar siap-siap masuk subuh, kemudian berangkat menunaikan sholat subuh, di pertemuan lalu kita berhenti sampai sini. Sekarang kita akan masuk pada hal yang penting dalam sholat subuh, ada satu kejadian yang akan berpengaruh sampai dengan berganti masa berikutnya. Kejadian terkait dengan subuh, yang masuk pada bab ikhtilaf. Ini penting saya terangkan, karena nanti ini akan dialami pada saat sholat subuh. Catat dulu dalilnya, satu. Quran surah ketiga, Ali Imran. Oi. Ya. Ya, tunggu ya. Baik, Quran surah ketiga sudah? Ayat 128 sampai 129. Sudah? Baik, hadisnya simpan dulu nanti belakangan. Satu ayat ini saja. Satu ayat ini saja. Baik, teman-teman sekalian. Masuk waktu subuh, saya sudah jelaskan keistimewaannya. Bahkan kalau orang paham keistimewaan ini, kata Nabi, mereka tidak akan meninggalkan subuh, bahkan rela datang dengan merangkak. Tolong Anda review cek kembali tayangan di pertemuan lalu supaya nyambung kajian kita. Yang kedua, saya sudah jelaskan bagaimana Nabi memulai sholat subuhnya, termasuk surat yang dipilih dan seterusnya. Anda review juga, dan itu akan membimbing kita untuk menyampaikan pada pertemuan sekarang. Nah, yang paling menarik, kalau Anda benar mengerjakan sholat subuhnya, maka Nabi melalui lisan Nabi disampaikanlah berita-berita dari Allah. Mulai dari Allah akan permudah hidupnya di hari itu, Allah akan turunkan keberkahan pada orang itu, Allah akan jamin rizkinya, dan yang paling hebat, Allah akan berikan lebih daripada dunia dan seisinya, kalau benar menunaikannya. Itu tidak mudah, ya. Nah, tapi ada yang paling menarik, kalian, terkait dengan waktu subuh ini, ada kejadian di masa Nabi, yang kejadian itu nanti akan melahirkan bahasan dalam fikih yang disebut dengan fikih ikhtilaf. Ya. Apa kejadiannya? Baik, kita mulai bahasannya. Pada bulan Safar, bulan yang kedua, di tahun keempat Hijrah, datang seseorang bernama Abu Bara. Saya ulang, datang seseorang bernama Abu Bara. Abu Bara itu nama aslinya Amr bin Malik. Ya. Datang ke Madinah. Kemudian saat ke Madinah didakwahi oleh Nabi. Ya, disampaikan risalah Islam. Karena dia bertanya kepada Nabi kan, dijawab oleh Nabi, sampaikan tentang Islam. Ya, sampaikan. Hanya orang ini tercatat dalam riwayat sejarah, tidak langsung menerima, tapi tidak juga menolak. Ah, ini tipikal, ini biasa ini ya. Jadi kalau ada orang bertanya tentang Islam, Anda silahkan jelaskan, itu sunnah. Jadi bertanya misalnya, Tuhannya di Islam itu siapa? Ya, Nabinya siapa? Apakah kata Quran itu boleh menyakiti orang lain? Apakah benar tuh yang Muslim misalnya nembak orang, bom orang itu Islam bukan? Anda jelaskan. Ya, tapi dalam penjelasan ini juga yang paling menarik, tidak pernah tercatat Nabi maksa orang lain. Sudah jelaskan, ayo masuk Islam daripada nanti wafat kafir, masuk neraka loh. Misalnya kan? Tidak. Tidak, Anda hanya menjelaskan saja, bahkan turun ayat la ikraha fid din, jangan paksa orang kemudian untuk bisa memeluk Islam. Cukup terangkan kepadanya dengan kalimat yang indah, jelaskan sampai dia paham. Kalau dia masuk Islam, alhamdulillah kita doakan mendapatkan kebaikan. Kalau belum tertarik, mohon kepada Allah untuk menanamkan hidayah pada dirinya. Jelas ya? Itu indah dan dibantu dengan akhlak kita yang mulia, jadi dakwah dengan akhlak. Buktikan teoritis itu dalam bentuk aplikasi. Ya, jangan cuma orang tahu dalilnya tapi enggak lihat pembuktiannya. Di begitu kata Quran, orang Islam itu lembut, maka Anda jadi orang yang lembut. Islam itu jujur, maka di kantor Anda jujur. Jangan di ayat Qurannya jujur, Andanya tidak jujur. Nah, itu berbahaya nantinya. Karena orang akan cenderung melihat prakteknya dibandingkan dengan teoritisnya. Paham ya? Disilahkan turunkan tuntunannya, buktikan dalam kehidupan. Ya, di Quran ada ayat misalnya, senang berbagi, berinfak. Orang yang senang infak itu diberikan surga seluas langit dan bumi. Ya, alladzina yunfikuna fissara'i wadhara. Praktekkan oleh Anda. Di kantor misalnya ya, Anda dapat bonus misalnya ya, begitu dapat bonus teman-teman aja, yang non muslim pun aja. Silakan, dalam urusan dunia enggak apa-apa, jangan dibedakan. Enggak pernah saya temukan ayat atau hadis dalam urusan dunia Anda dibatasi misalnya berinfak atau berbagi hanya pada orang Islam saja, enggak ada. Ya, jadi di kantor silakan aja. Begitu Anda traktir makanan misalnya, sampaikan, wah, tumben kamu baik hari ini. Bukan baik, Allah memerintahkan saya untuk berbagi dalam kehidupan. Di begitu kalimat itu keluar sampai kepada jiwanya, jadi dakwah di situ. Jadi dakwah. Besok ketemu antum lagi itu sudah bagus bahasanya. Akhi, oh udah akhi itu. Luar biasa. Apakah Allah sudah memerintahkan berbagi hari ini? Wah, ini kan enggak apa-apa ini. Kan sudah keluar kalimat Allah di lisannya tuh. Pelan-pelan. Ada. Silahkan ya. Nah, ini menarik nih. Begitu disampaikan oleh Nabi, dia tidak langsung menerima tapi tidak juga menolak. Tapi yang paling dahsyat, ini kalau enggak disebutkan nanti kapan kejadiannya, ini menunjukkan akan terjadi lagi di masa depan. Ya. Tapi orang ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau bisa tolong dong kirimkan guru-guru terbaik. Kirimkan guru-guru terbaik untuk mengajar tuh di tempat kami. Ya, dakwahi aja, barangkali di sana ada yang dapat hidayah ya, karena guru-guru itu kemudian masuk. Ada riwayat mengatakan ada yang juga berislam tapi enggak ada guru. Maka ketika mendengar Nabi seperti itu, kemana dikirimkannya? Ke Najd. Ya, kata Nabi, saya khawatir nanti malah diperlakukan tidak bagus. Ya, kata Barra ini, Abu Barra, tidak, saya jamin. Saya yang menjamin, ya, saya yang melindungi dan sebagainya. Tiba-tiba Nabi putuskan mengirimkan 70 orang. Ya, penghafal Quran, ahli Quran, paham isi Quran, dikirim oleh Nabi, sampai kemudian tibalah mereka, belum sampai ke wilayah Najd, tiba di wilayah namanya Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah. Terletak di antara Bani Amir dengan Bani Sulaim. namanya Bi'r Ma'una. Sangat populer. Bi'run dalam bahasa Arab sumur. Ya. Kadang ada di Arab itu yang kalau ada hamzah dia enggak baca hamzahnya. Jadi seperti harokat panjang bir. Bi'run jadi bir. Ya, sama di riwayat Quran juga ada. Riwayatnya Warosh, kalau ada hamzah mati, dia bacanya panjang. Misal, saya baca Al-Baqarah ayat 3. Kalau dihafazkan bacanya alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Yu'minun. Kalau di Warosh alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minun dibaca panjang. Ya. Ini sama. Jadi kalau ada yang baca bi'r ma'una atau bir ma'una, itu artinya ini perbedaan dari dialek saja. Ya, jadi ada suku-suku tertentu yang kalau dibaca bi'run dia enggak bisa baca seperti ini, bacanya birun. Bir. Paham ya? Sama dengan dibaca a, dia bacanya e. Jadi kalau antum paksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, enggak bisa dia. Ya. Ya sehari lagi sadar, ngapain maksa orang? Ya. Jadi kalau antum paksakan a, e, ana, ani, anta, inti, gitu ya. Madrasah, madrasah, kaifa haluk, kaifa halik. Ya. Di Syam, Syria, Palestina tuh banyak itu yang e. Jadi kalau Irak, Mosul wilayah sana e juga. Madrasah, madrasah, kaifa halik, kaifa halik. Ya, inti, inti, ani. Nah itu. Betawi mungkin ke situ lu belajarnya, ya. Contoh, itu contoh. Nah, makanya begitu turun ayat, terus sejak zaman dulu, sejak jahiliyah. Sejak zaman jahiliyah. Sampai ke masa Nabi pun ada suku-suku itu. Makanya ketika Quran diturunkan, ada riwayat menggunakan E. Ya, dari Imam Nafi' turun ke Warosh pakai E, imalah. Bahkan ada nanti Hamzah. Hamzah punya dua murid, Khalad dengan Khalaf, pakai E. Jadi begitu antum baca wadduha, mereka wadduha. Ya, betul. Wadduha, kita wadduha. Nah, itu sana. Wadlaili idza saja, hafaz. Wadlaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudhi. Antum ketawa. Tapi mereka itu bacanya begitu. Dulu pernah saya bacakan wadduha di komunitas itu. Wadduha wadlaili idza saja. Kayak gitu tuh, ketawa. Iya. Yeah. Karena dia enggak biasa A, biasanya E. Sama, tapi tidak merubah makna. Sama dengan begini, di kita kan banyak suku juga. Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi satu. Ya, ada bahasa juga beda. Sepeda, kita bilang sepeda. Kita ke Medan, sebagian kawan kita menyebutkan sepeda. Ya. Apakah bendanya sama? Sama. Ya, cara bacanya beda. Kita sepeda, itu sepeda. Kita bawa ke Bandung ke terminal, cucahum, cucaheum. Ya, misalnya. Nah, tapi bendanya sama. Maka ini pun bi'run jadi birun, birun, birun, birun. Nanti ada wilayah-wilayah yang menggunakan nama-nama tempat atau keadaan tertentu. Tempat yang populer, apa yang populer di situ, itu yang disebutkan dengan nama tempatnya untuk mempermudah. Contoh, dulu orang kalau mau berniaga, datang dari Madinah, Yathrib, ingin ke Mekah, mampir dulu di satu daerah namanya Dzulhulaifah. Di Dzulhulaifah ini ada sumur, tempat orang mandi dulu di situ, bersih-bersih, sehingga sampai dagang ke sana ke Mekah sudah senang, nyaman, tentram, enak gitu ya, badannya seger. Nah, tempat itu ada sumurnya, sumurnya punya Ali namanya, bukan Ali bin Abi Thalib, Ali dulu. Nah, maka sumur disebut Bi'run, punya Ali, Bi'run Ali. Sampai sekarang disebut dengan Bir Ali, Bir Ali, Bir Ali. Itu nama asli Dzulhulaifah, enggak pakai enggak. Dzulhulaifah, tempatnya Dzulhulaifah, cuma ada sumur punya Pak Ali waktu itu. Maka dikenal dengan Bir Ali sampai sekarang. Ya, mikotnya di Bir Ali, Bir Ali, Bir Ali. Itu nama tempat yang ada sumurnya, daerahnya disebut dengan Dzulhulaifah. Paham? Nah, sampai di Bi'r Ma'una, tempat antara Bani Amir, ya, sini ada Bani Amir, dengan Bani Sulaim. Sebelum sampai ke Najd. Di sini. Maka utusan tadi, yang 70, mengirimkan seseorang untuk memberikan surat kepada seorang bernama Amr bin Tufail. Nah, ini saya sebutkan langsung tokoh-tokohnya. Amr bin Tufail. Maksudnya risalah, pesan dari Nabi tadi. Bahwa beliau diminta untuk mengajar pada orang-orang Islam. Ya. Atau orang yang ingin bertanya tentang Islam di wilayah situ. Karena tadi ada permintaan dari Abu Barra tadi. Ya, yang Amr bin Malik. Begitu kemudian dimintakan itu semua, datanglah kemudian surat dibawa oleh seorang bernama Haram bin Sulaim. haram dari Bani Sulaim binti Milhan, bin Milhan. Haram bin Sulaim bin Milhan. Maka beliau ini muslim, membawa surat keterangan. Ya, surat ini disampaikan bahwa kalau ada orang Islam, kami siap mengajar. Yang lainnya silahkan saja, cuma kalau ada yang muslim, ya silahkan, kami diminta datang ke sini karena ada orang-orang ingin belajar. Begitu surat disampaikan ke Amr bin Tufail ini, maka ini memprovokasi Bani Amir supaya menyerang ini. Oh, ini orang asing datang ke sini mau ngacak-ngacak kita nih, ini provokator. Ada orang asing datang ke kita mau ngacak-ngacak, kita habisin aja. Kita habisin. Nah, Bani Amir ini karena ini ikut dengan perjanjian Abu Bara yang menjamin pada Nabi tadi, enggak berani. Dah, kami enggak mau melukai karena dia bawa surat itu ada jaminan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah digaransikan oleh Abu Bara. Maka orang ini karena tahu ini tidak ikut, maka dia kemudian pindah ke sini. Eh, kita serang aja ini nih. Ya. Maka ada yang merespon di antara mereka. Di antaranya suku Uyaisah, ada suku Bani Zakwan, dan ada suku Bani Ir. Ada tiga suku yang paling utama. Uyaisah, kemudian Bani Zakwan dengan Ir. Maka satu di antara mereka kemudian diperintahkan oleh Amr bin Tufail ini untuk menombak langsung Haram bin Milhan. Maka dari belakang kemudian ditombak itu ditikam, maka berdarahlah kemudian beliau dan jatuh tersungkur. Saat jatuh itulah beliau melihat darah sudah mengalir dalam tubuhnya. Maka ketika darah mengalir dalam tubuhnya, bukan teriakan yang beliau keluarkan, tapi beliau katakan, lihat kalimatnya, alhamdulillah aku beruntung, fuztu, fuztu, fuztu. Apa maksudnya? Beliau kan sedang berjihad, diutus oleh Nabi untuk mengajar. Orang mengajar itu sedang jihad, termasuk antum yang mengajar pun sedang jihad. Di statusnya sama dengan mujahid. Kalau tidak ada peperangan yang membutuhkan fisik, perang fisik, maka jihad fisabilillah itu diantara yang paling utama adalah memasuki majlis ilmu, baik belajar atau mengajar. Itu dalil yang ada di Quran surah 9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Quran surah 9 ayat 122. Ya. Ini ayat turun ketika banyak orang itu tergerak di jihad fisik ke medan perang. Kemudian turun kata Allah, "Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffa." Kenapa semua mesti pergi mengejar yang itu? Silahkan, secukupnya aja, jangan semuanya pergi. Yang dibutuhkan pasukan sekian berangkat sekian, selebihnya enggak usah semua ikut. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Kata Allah, saya turunkan satu amalan yang kalau dikerjakan itu, maka nilainya sama dengan yang berjuang ke medan perang. Ya, jadi ayat ini turun untuk menggaransi bahwa orang-orang yang mengerjakan amalan ini statusnya sama mujahid. Kalau wafat syahid, syuhada. Dan semua ahli tafsir sepakat, silahkan buka kitab-kitab tafsir. Al-Maraghi misalnya buka, Ibnu Katsir buka. Ya, Al-Khazin, Al-Baghawi buka, buka. Begitu Anda baca ke ayatnya akan ditemukan. Jika tidak ada tuntutan jihad fisik, ya jihad fisik seperti dulu Belanda datang, ada resolusi jihad dan macam-macam, itu jihad fisik. Kalau tidak ada perang seperti itu, mereka semua sepakat bahwa nomor satu status jihadnya tidak didapatkan kecuali memenuhi majlis ilmu. Itu nomor satu tuh, tingkat paling tinggi. Makanya kalau ada panggilan taklim, jadwal taklim di-share, itu melihatnya jangan cuma sekedar taklim, itu peluang jihad. Hadir datang. Ya lihat, sepanjang majlis itu punya dua sifat. Sifatnya ada di Quran surah ke 58 ayat 11. Ya, satu, menguatkan iman kita, mendekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, menambah wawasan. Di iman Anda kuat, wawasan Anda bertambah. Kalau ada majlis seperti itu, share. Kata Allah, share bahkan. Ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, share. Luaskan. Tempatnya luaskan, beritanya luaskan. Itu hadir yang seperti itu, silahkan. Tidak harus satu ustaz. Anda pun jangan dengan saya saja. Ada ustaz lain yang lebih baik, silahkan ikuti. Sepanjang punya dua sifat tadi. Tapi kalau majlis yang cuma datang, Anda cuma ketawa, enggak ada isinya, enggak ada apa-apa, manfaat tidak ada misalnya, maka yang seperti itu tidak masuk dalam kategori yang disebutkan. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, begitu kemudian turun ayat tadi, ya semua berlomba datang. Ada yang ke majlis ilmu, ada yang belajar, dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat menarik. Nah, jika wafat dia dalam keadaan sedang belajar, awas, atau sedang mengajar, bahkan di perjalanan. Guru di jalan wafat, belum sempat ngajar, syahid dia. Statusnya mujahid, wafatnya syuhada. Atau murid di perjalanan, dia niatkan benar untuk belajar, wafat di jalan, bahkan belum sampai ke tujuan, itu wafatnya syuhada. Pernah dengar seorang yang pernah bunuh 100 orang? Ya, kan dia konsultasi tuh pada seorang guru. Kata syekhnya, kamu datangi majlis ilmu di sana. Bimbing sama guru di sana supaya kamu tobat. Karena orang itu menyadari, ini orang ini butuhnya, ini lebih daripada saya. Materi yang dibutuhkan bukan materi saya. Maka direferensikan kepada ustadz lain. Nah, itulah adabnya seorang ustadz. Jadi ustadz tuh gak bisa menguasai semuanya. kalau tidak paham pada sesuatu, jangan jerumuskan orang pada hal yang membuat dia celaka. Referensikan pada orang lain. Demikian juga antum, kalau antum bikin majlis taklim, maka tidak semua ustaz diberikan materi yang beragam. Lihat bagaimana disiplin ilmunya. Ahli fikih berikan materi fikih, akidah kasih pelajaran akidah. Jangan orang lulus di jurusan akidah diberikan bidang fikih, enggak akan nyambung. Jadi beban nantinya. Maka kata orang ini, Anda belajar pada ustaz lain. Adabnya indah. Jangan kata kok ustaz ini, ustaznya dengan saya saja, begini-begini itu enggak boleh. Itu bukan adab. Begitu berangkat ke tempat ustaz tadi, di perjalanan dia tobat kepada Allah, dia sesali dirinya. Begitu dia berangkat, belum sampai ke majelis ilmu, di tengah jalan meninggal. Begitu meninggal, turun berita, dakhala al-jannah. Tobat diterima, dosanya diampuni, dan dia punya amalan dengan jalan kaki ke majelis ilmu. Ini lihat ya, baru jalan kaki aja, itu amalannya mengantarkan dia ke surga. Tobat diterima, wafatnya syuhada, dan dia masuk surga. Disitulah kemudian, di kemudian hari turun Quran surah keempat An-Nisa, ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah. Lihat di pertengahan ayatnya. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَانْجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Siapa yang keluar dari rumahnya, baru keluar. Dia bertekad untuk berubah. Saya pengen berubah lebih baik, pengen dekat dengan Allah, pengen ikut tuntunan Nabi. Dia baru keluar rumah. Ya, ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ. Belum sampai ke tujuan, di pertengahan wafat. Itu kata Allah, فَقَدْ وَقَوَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Pahalanya dituliskan oleh Allah, surga jaminan baginya. Tuh. Makanya enggak main-main nih teman-teman sekalian. Antum tidak mudah. Anda bisa istirahat, bisa makan siang saat pekerjaan, tapi Anda memilih kesini. Ya, mudah-mudahan kalau wafat insya Allah bagian dari syuhada. Ya, ya dipercepat insya Allah. Nah, lihat sini. Nah ini, kemudian beliau tahu. Ketika kena tikam itu tahu. Alhamdulillah, fuztu, saya beruntung. Maksudnya, kalau luka itu enggak disembuhkan, enggak sembuh, dan lihat orang sudah banyak mengancam, kalaupun wafat, status saya wafat dalam keadaan syahid. Ya, ini yang dibanggakan. Makanya gini, ini pesan kata para ahli sejarah diantaranya, ini pesan. Kalimat yang memberikan pesan kepada kita, usahakan Anda selalu beraktivitas pada yang baik-baik. Minimal kalaupun wafat dalam keadaan yang baik. Ya, saya itu selalu pesan ya, kalau ke kantor Pak ada yang nawarin proyek yang enggak jelas, hal yang tidak bagus, nonton yang tidak baik, coba bayangkan seketika akan diwafatkan oleh Allah. Begitu Anda merasakan akan diwafatkan, Anda akan meninggalkan perbuatan itu. Nah ini, sebaliknya, begitu Anda sedang mengerjakan yang baik-baik, tanda-tanda kematian tiba misalnya. Ya mulai sesak, mulai macam-macam, maka di situ Anda akan merasakan ketenangan, karena wafat dalam keadaan yang indah. Ini pun demikian, ini wafat. Begitu ini wafat, ya kemudian diprovokasi yang ini, maka muncul tiga suku tadi. Ya, Bani Usayyah, Zakwan, kemudian suku Ir. Datang ini, tiga-tiganya, maaf sekali, maka mereka membantai 70 orang tadi. Disiksa, dihabiskan, dibunuh, dan sebagainya. Hanya tersisa satu orang, namanya Ka'ab bin An-Najjar. Ka'ab bin An-Najjar ini tidak ketahuan wafat, jadi beliau ini jatuh, tersungkur, darah mengucur, tapi bersamaan dengan jenazah-jenazah yang lain. Dikira sudah meninggal, ditinggalkan oleh mereka. Nanti belakangan, beliau ternyata belum meninggal, lalu kejadian ini sampai kepada Nabi, dan hidup sampai ke Perang Khandaq. Ya, namanya Ka'ab bin Ya. Tapi singkatnya 70 ini ya kelompok Nabi ini yang diutus oleh Nabi semua disiksa kemudian dibantai meninggal dunia dan beritanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat sampai kepada Nabi itulah diriwayatkan hampir oleh semua riwayat-riwayat yang valid yang sahih bahwa Nabi kemudian berdoa selama sebulan terus berdoa. Apa yang dimintakan? Nabi minta kepada Allah untuk menghukum orang-orang ini yang telah kemudian, maaf, menipu Nabi atau bahkan kemudian menyakiti para sahabat sampai dengan membunuh mereka. Maka doanya sangat terkenal. Allahumma la'an kidha, Allahumma la'an bani zakwan, Allahumma adzibhum, ya Allah tolong hukum mereka yang menyiksa, tolong mereka ya Allah laknat mereka dan sebagainya. Itu berlangsung terus. Berlangsung terus, sampai turunlah Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 128 sampai 129 itu. Ya. Nabi bacakan itu dalam sholat. Dalam setiap kesempatan sholat. Ya. Ada yang menyebutkan sebelum turun ruku. Ya, jadi setelah baca surat misalnya. Walam yakullahu kufuan ahad. Mau ruku. Nabi bacakan ini dulu. Di rakaat yang terakhir. Rakaat yang terakhir. Ada lagi yang menyebutkan saat bangkit dari ruku. Jadi begitu bangkit. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd selesai baru Nabi melaknat Allahumma al'an bani kidza ya Allahumma adzibhum Allahumma al'an Allahumma kidza disebutkan itu berlangsung terus sampai setelah sebulan turunlah ayat ini lihat kalimatnya Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menentukan hukuman atau menerima taubat seseorang, apalagi kemudian menghukum orang karena mereka berbuat zalim, langsung ingin dieksekusi. Ini maksudnya apa? Maksudnya begini, ini kan masih awal fase dakwah. Baru-baru awal. Maka Allah mengingatkan Nabi, melatih sifat kesabaran Nabi. Muhammad, ini ujian. Kalau ajal itu mau ada pembunuhan mau tidak, ya meninggal juga. Jelas ya? Ya kalau sudah ajal mau datang tsunami mau tidak, meninggal juga. Ada tsunami enggak ada tsunami, wafat. Ada gempa enggak ada gempa, wafat. Ya, maaf. Jadi jangan menunggu apapun, kalau sudah tiba ya meninggal, wafat. Nah, ini ada sebabnya orang berbuat zalim. Awas, jangan sampai karena perbuatan zalim orang ini kamu pun langsung ingin mengeksekusi misalnya. Ya, jangan langsung menghukum atau langsung menerima sesuatu. Tidak. Kata Allah, kamu terima dulu dengan sabar, lihat dulu. Nah, ini Allah ingin mengajarkan tentang nilai kesabaran, sehingga ini dibawa dalam dakwah karena tantangan ke depan lebih besar lagi. Kalau baru tantangan seperti ini, Nabi sudah mendoakan, ya Allah wafatkan, ya Allah wafatkan. Nanti tantangan dakwah enggak ada lagi ke depan. Ya, dan akan terciptalah kemudian kejadian seperti umat di masa lalu. Apa umat di masa lalu? Ketika Rasulnya berdoa, maka umatnya akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdoa, umatnya tidak tersisa. Nabi Lut berdoa, umatnya selesai. Ya, sedangkan Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat sampai dengan kiamat. Kalau kemudian berdoa beliau di awal seperti itu, maka habislah umatnya semuanya. Ya. Maka oleh Allah diajarkan prinsip Muhammad, ini saya ajarkan, kata Allah turun seperti ini, ajal tidak akan dirubah. Tingkatkan kesabaranmu, lihat sebabnya, pelajari itu semua untuk menerapkan strategi dakwah di masa yang akan datang. Diajarkan itu semua. Begitu diajarkan ayat itu, turun ayatnya, maka Nabi berhenti kemudian untuk mencela mereka. Ya, tapi yang menarik, Nabi mengajarkan doa setelah itu yang paling populer kepada dua orang. Yang satu cucu Nabi, yang kedua temannya. Cucu Nabi itu Al-Hasan, temannya adalah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Apa doanya? Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Ya, kalau untuk sendirian, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Ya, dan seterusnya. Perhatikan, dari yang tadinya laknat, hukum dan seterusnya berubah pada kalimat-kalimat yang baik. Ini saya terjemahkan doanya. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, mohon berikan kami hidayah dan tempatkan kami di tempat orang-orang yang dapat hidayah. Misal, ya Allah, kalau saya kerja, tempatkan saya di tempat pekerjaan yang mereka dapat hidayah. Kalau waktu sholat, sholat. Ya, semua dikerjakan dengan yang baik. Kalau saya bertetangga, tempatkan saya di tempat yang tetangga saya dapat hidayah. Baik. Ya, wa'afina fi man 'afait, sehatkan saya Allah dan tempatkan saya di tempat orang-orang sehat. Wa tawallana fi man tawallait, ya Allah, palingkan saya dari apa yang tidak Engkau sukai dan tempatkan saya di tempat orang-orang yang Engkau palingkan pun mereka dari hal-hal yang tidak Engkau sukai. Di pada maksiat enggak senang, kalau ke kantor tuh antum di tempat orang yang enggak senang dengan tipu-tipu, enggak senang dengan sogokan, visinya enak bareng, itulah makna doa tadi. Wa barik lana fi ma atait, berikan keberkahan pada setiap apa yang Engkau berikan kepada kami. Di kalau Engkau anugerahkan pakaian, jadikan berkah ya Allah. Kalau dipakai menutup aurat, kalau dipakai terhindar dari hal-hal yang sulit. Kalau Engkau berikan kendaraan, berkah ya Allah, enggak pernah dipakai maksiat. Kalau Engkau berikan pena, berkah ya Allah, enggak pernah dipakai maksiat, tanda tangan yang tidak layak. Kalau Engkau berikan handphone, berkah ya Allah, enggak pernah menulis status yang tidak baik. Ya, baik dilihat itu. Masya Allah, enak, bisa baca Quran, macam-macam. Ya. Ini kadang-kadang dipakai yang enggak bagus, judulnya ke pengajian, tapi di situnya enggak bagus kalimat-kalimatnya. Ya, dan seterusnya. Ah, di sudah datang ke sini, ustadnya enggak datang-datang. Iya ya, memang ustad itu begitu, enggak nyangka. Oh, tuh. Belum belajar, ustadnya sudah salah gitu kan, bagaimana berkah ilmunya? Paham ya? Ah, jadi itulah makna doanya. Nah, sesuatu yang baik yang dikerjakan karena Allah itu disebut dengan kunut namanya. Orang yang disebut dengan qanita, perempuannya qanita. Jamaknya qanitat. Makanya sifat istri yang salehah itu taat kepada suami, pada ya, taat kepada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik menurut Allah. Di Allah yang turunkan yang baik-baik ikuti. Maka itu ciri istri salihah yang pertama. Ada di Quran surah keempat, Bu, ayat 34, paling kiri sebelah atas. Jadi kalau seorang istri ingin disebut salihah, ciri pertamanya kata Allah, taatilah Allah pada yang baik-baik. Bagaimana caranya? Menaati suami sepanjang kata suami itu baik menurut Allah. Misal, sayang, kamu berhijab ya. Kamu lebih cantik kalau pakai hijab dibanding enggak, misalnya. Terus ibunya berhijab misalnya. Insya Allah berhijab. Sayang, besok kamu ke pengajian ya. Ikuti ngaji supaya kita lebih dekat dengan Allah. Insya Allah. Papa, kita malam bangun tahajud yuk. Insya Allah. Ya. Ketika antum perintahkan yang baik-baik dan dia katakan siap. Iya. Maka perempuan itu disebut oleh Al-Quran dengan istilah yang indah. Qanitat. Perempuan yang sangat taat kepada Allah dengan menaati yang baik-baik yang keluar dari suaminya. Itu kalau ada yang seperti itu, bu, itu masuk surganya enggak susah. Di At-Tirmidzi dikatakan, lihat, idza shallatil mar'atu shalataha, jika seorang istri cuma sholat fardu saja. Wa shamat shamaha, dan dia puasa wajib saja Ramadan, enggak pernah puasa sunnah. Lihat baik-baik, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, enggak selingkuh, enggak main-main, enggak macam-macam. Nah, ini yang paling indah. Wa ata'at zaujaha, dan dia menaati suaminya pada yang baik-baik menurut Allah. Jadi kalau suami minta yang tidak baik, Anda boleh menolak dengan cara yang lembut. Mama, ini kita ada family gathering nih, yang lain gak pakai hijab. Mama lepas dulu jilbabnya. Nah, misalnya, nah ibu boleh menolak. Papa, ini mama amanat jilbab itu dari sejak ibu, ibu mengandung, melahirkan, tumbuh mengenakan jilbab. Ya, mama khawatir kalau nanti kemudian dibuka, itu mengkhianati amanat orang tua. Dan yang lebih dahsyat, bagaimana kalau sedang dilepas ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rizki kita sudah diatur, Pak. Tapi surga kita kan belum. Mama khawatir ketika jilbab ini dilepas, kita terpisah di surga. Oh, itu indah. Sudah mah, pasang lagi aja. Gak apa-apa. Wah, enak tuh. Jadi kalau kalimatnya begitu enak, Bu. Ya. Jadi yang satu juga tidak ngegas, yang satu gak ngerem. Mama, kita ada family gathering, copot dulu jilbabnya. Apa? Wah, itulah, sudahlah perang dunia tiga tuh. Ya. Paham ya? Ah, tapi kalau Anda ikuti, maka yang seperti ini, kilalah, teruskan hadisnya, teruskan. Kilalah yaumal qiyamati, maka akan dikatakan pada perempuan isi semacam ini, pada hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Sudah, jangan hanya nunggu, cepat masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Maka perempuan itu langsung diperintahkan masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Syaratnya adalah dia menaati Allah pada yang baik-baik, dengan cara taati suaminya pada yang baik-baik. Ya, termasuk menjaga nama baik suami dan keluarga. Teruskan ayatnya. Awas hafizatunil ghaibi bima hafizallah, dan dia menjaga nama baik keluarga ketika tidak sedang bersama. Ini menarik nih, Pak, Bu. Kenapa cuma istri yang diberikan, suami tidak? Padahal dua-duanya punya pesan dan punya tugas menjaga nama baik. Kenapa ditekankan kepada istri? Dan yang paling dahsyat itu diisyaratkan dengan nama suratnya. Surat yang keempat, surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Ah, bukan. Bukan perempuan. Bukan ibu-ibu. Hah? An-Nisa itu perempuan-perempuan. Jama'ah, bukan satu orang. Kalau satu orang disebut dengan mar'ah. Mar'atun dari kata muru'ah. Sifat yang senang tampil indah. Satu maknanya. Di perempuan kenapa disebut mar'ah? Karena senang dengan tampilan keindahan. Ya, ke pengajian ada seragam, kan? Oh, bisa. Kondangan ganti. Ya, laki-laki biasa, perempuan tidak. Anda pakai batik berangkat, lecak sedikit, ya diberhentikan di depan pintu gerbang keberangkatan. Ya. Papa berhenti, setrika dulu atau ganti. Ibu-ibu tidak, peduli semuanya. Bahkan kadang nawarkan kepada Anda, itu sifatnya, itu biasa. Datang, mau kondangan, papa coba lihat deh, menurut papa yang biru apa yang hijau nih? Kata papa, biru bagus deh, ah enggak kayaknya hijau. Tuh. Ya, begitulah. Ya. Nanya pada kita tapi udah punya jawaban. Itu menarik tuh. Dan masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, kuning. Ah, itu biasa. Ah, tapi kalau banyakan, itu jadi nisa. An-nisa. Kenapa disebut nisa? Dari kata nasa. Sifat yang mudah tergugah. Dan menceritakan apa yang dialami. Bukan curhat. Tapi suka cerita. Nah, jadi ini isyarat di ayat ini. Kenapa disebut surat An-nisa suratnya? Karena perempuan itu sependiam apapun kalau sendirian, itu kalau bertemu dengan kawannya suka cerita. Itu maksudnya. Kadang yang diceritakan bukan yang harus disampaikan. Gitu. Eh, Jeng apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Yuk kita kumpul di pengajian ya, alhamdulillah iya. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Oh. Oh, udah tuh. Iya enggak nyangka ya? Iya nyangka. Paham ya? Nah, kenapa jadi kesini? Nah, ini kalau dihindari semua itu, mengatakan yang baik-baik, maka namanya konita, sifat yang disebut kunut. Di kunut itu asalnya segala yang baik menurut Allah. Segala yang baik menurut Allah. Misal, jadi semua tinjauan yang baik. Misal, sholat khusyuk tuh. Ya khusyuk. Begitu antum sholatnya khusyuk, itu disebut sholatnya sholat kunut. Konitat. Konitin jamaknya. Konitin. Misal, buka Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanit. Ya, hafidhu Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu ala salawat. Jaga waktu-waktu salat, jangan tertinggal. Was salatil wusta, khususnya salat pertengahan karena terjadi pergantian malaikat. Salat subuh dengan salat asar tuh ya, jangan terlewat. Itu diantaranya terjadi pergantian malaikat, malaikat amal menyampaikan kepada Allah apa yang sedang dikerjakan oleh hamba. Ya, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikan salat itu dengan khusyuk. Khusyuk di situ orangnya disebutkan qanitin karena mengerjakan salat itu sesuai dengan ketentuan Allah, baik. Di sifat yang baik dalam salat disebut khusyuk. Ya, sifat yang baik dari istri kepada suami qanitat. Sifat yang baik ketika sedekah kita kepada orang lain disebut dengan kalimat-kalimat ini, termasuk doa yang baik yang dipanjatkan karena Allah, yang berubah dari laknat, dari celaan, dari macam-macam, berubah kemudian menjadi yang baik-baik menurut Allah. Maka doanya disebut apa namanya? Kunut. Doanya disebut dengan doa kunut. Maka diajarkan kepada Ibnu Umar, diajarkan kepada Al-Hasan. Nah, dalam riwayat, setelah mengajarkan ini, doa ini, ada yang menyebutkan Nabi tidak membacakan doa itu. Berhenti setelah sebulan tadi, gak baca lagi. Sudah. Ada yang menyebutkan dalam hadis riwayat Anas, Anas bin Malik. Awas, hati-hati. Nabi SAW tidak kemudian membacakan doa itu lagi, melaknat bani-bani yang ini selama sebulan tadi, gak dikerjakan lagi oleh Nabi doa tadi. Memohon kepada Allah, laknat si fulan, laknat ilan itu. Kecuali illa, kata Anas bin Malik, pada waktu subuh, di waktu subuh. Maka Nabi membacakan doa-doa yang tadi, yang berubah kepada doa-doa kebaikan yang ini. Ya Allah mahdina fiman hadait, dan seterusnya sampai dengan ujungnya. Itu kemudian disampaikan kepada Al-Hasan, juga kepada Ibnu Umar. Ada yang menyebutkan itu disampaikan untuk dibacakan dalam kunut-kunut witir. Termasuk Ramadan di 10 hari yang terakhir. Tapi umumnya riwayat hadis menyebutkan, ada yang terkait dengan bahasan kita. Apa bahasannya adalah, kita sedang bahas sholat subuh, dan ada riwayat menyebutkan, ada kejadian Nabi membacakan itu dalam kesempatan sholat subuh. Dalam subuh itu, ada satu riwayat menyebutkan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi membacakan doa kunut. Nih. Ada riwayat menyebutkan, riwayat lain mengatakan, tidak, Nabi enggak baca ini. Dibacakan oleh Nabi itu hanya dalam kesempatan-kesempatan tertentu saja. Ya, ada yang menyebutkan saat ada kejadian butuh doa saja. Satu kejadian butuh doa itu disebut dengan nazilah namanya. Nazilah. Nazilah itu satu kejadian yang genting yang di situ membutuhkan dorongan dari doa yang kuat. Ya, maka ada istilah kunut nazilah. Maka riwayat menyebutkan Nabi kunut, ada yang menyebutkan tidak kunut. Wajar, karena yang menyampaikan orang yang beda-beda. Yang satu pernah sholat di belakang Nabi subuh, Nabi enggak kunut. Ya, sholat di belakang Abu Bakar, beliau juga pernah enggak kunut. Termasuk dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Sholat di belakang mereka, karena pada saat dia bermakmum, mereka sedang tidak kunut. Di kesempatan lain, ada yang sholat di belakang Nabi, Nabinya kunut. Yang satu meriwayatkan kunut, yang satu tidak. Paham sampai sini? Ah, jadi ada yang meriwayatkan dari Nabi, ini Nabi kunut. Yang satu mengatakan, Nabi enggak kunut. Maka muncullah dua riwayat ini secara bersamaan. Jelas? Satu meriwayatkan Nabi kunut, satu meriwayatkan Nabi tidak kunut. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya alasan. Maka dari dua riwayat ini, para ulama kita memiliki sikap. Apa sikapnya? Ini paling menarik. Satu, pandangan sahabat Abu Hanifah, An-Nu'man, wafat tahun 150 Hijrah. Beliau ahli fikih. Dan juga seorang pedagang kain. Punya toko kain. Nah, maksud saya, tidak menghalangi kita profesi apapun untuk mendalami agama. Silahkan. Jelas ya? Dan beliau sering ngasih beasiswa kepada muridnya. Itu indah sekali beliau. Ini susah, saya ikuti susah itu. Ini susah luar biasa. Dia sedang mengajar begini, tiba-tiba ada yang bapaknya jemput anaknya. Ayo, berangkat dari sini, pergi katanya. Begitu pergi, gak datang lagi ke majlis. Abu Hanifah tanya, kenapa orang itu? Maka ada satu yang curhat temannya. Itu bapaknya nari karena ditanya. Begitu dia itu harusnya bantu bapaknya jualan di toko. Cuma karena ikut majlis Abu Hanifah, dia gak bisa bantu jualan sehingga omsetnya turun. Maka kata bapaknya, kamu itu hadir di majlis gak mendatangkan rezeki. Lebih baik kamu balik lagi ke toko daripada ada di majlis. Ketika mendengar itulah, Abu Hanifah langsung mengejar ke bapaknya, datangi. berapa yang kamu dapatkan dalam sebulan dengan bantuan anak ini? Maka dikatakan sekian dinar. Kata Abu Hanifah, nih saya kasih setiap bulan sekian dinar sesuai dengan keuntungan kamu. Tapi tolong jangan ganggu anak ini berada di majlis saya. Maka dikasih kemudian uangnya dari situ dan anaknya meneruskan belajar untuk menuntut ilmu. Nah, itu tidak mudah itu. Ya, itu luar biasa. Jadi kalau bapak bisa seperti itu, ngajar misalnya silakan. Di sekolah, di SD, di macam-macam, bawa coklat, bawa macam-macam. Begitu anak prestasi, kasih coklat, kasih ini, kasih itu. Itu sifat yang sangat mulia. Ya. Nah ini Abu Hanifah berpendapat, itu kan Nabi sebelumnya gak pernah kunut. Ya kan? Masih ingat gak? Karena ada kejadian Bir Maunah kan baru doa kan? Sebelum itu berdoa gak? Tidak. Dan setelah ada kejadian itu pun ada ayat turun. Ya, meluruskan Nabi. Maksudnya mengarahkan pada yang terbaik. Diarahkan pada yang terbaik. Tapi ada riwayat menyebutkan Nabi tidak mempraktekkan itu. Maka Abu Hanifah memilih karena sebelumnya tidak ada. Setelahnya pun saya pandang riwayat yang tidak ada. Maka saya memilih untuk tidak kunut. Jelas ya? Maka di mazhab Abu Hanifah tidak dilakukan kunut. Khususnya di waktu subuh. Subuh tidak. Jelas? Baik. Imam Malik bin Anas. Lahir tahun 93 Hijrah. Ya Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas. Beliau Imam Madinah, lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, wafat di Madinah. Enggak pernah keluar Madinah. Orang hebat, ahli hadis, penulis kitab Al-Muwatta, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik dan datang sehari lebih cepat dari jadwal pembukaan taklim. Misal taklim hari Kamis, datang hari Rabu. Ya, begitu datang hari Rabu, itu tidak mengganggu guru. Ya, bukan nelponin guru gitu kan, guru cepat saya udah di sini gitu kan. Nah, atau ditanyain macam-macam, tidak, ditungguin aja. Ya, begitu besoknya dibuka majlisnya, kata Imam Malik, ya ini karamahnya Imam Malik. Kata Imam Malik kepada asistennya, cepat buka pintu, ada seorang sedang lama menunggu. Begitu dibuka, padahal belum pernah ketemu. Begitu dibuka, datang menghadap Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, madza turid, apa yang kamu inginkan? Kata Imam Syafi'i, uridul hadis, saya ingin belajar hadis. Kata Imam Malik, kamu sudah punya apa? Madza indak? Kata Imam Syafi'i, saya sudah menghafal Al-Muwatta. Jadi selama menunggu di pintu itu menghafal Al-Muwatta, tebalnya hampir segini. Hafal dalam semalam. Dihafalkan itu. Dihafalkan sampai hafal. Diuji ternyata luar biasa. Kata Imam Malik, kamu bertakwa kepada Allah, jauhi maksiat, kamu akan jadi bintang di masa depan. Ya, itu Imam Malik, luar biasa pengarang kitab Al-Muwatta. Itu adab kalau guru misalnya sedang tidak ada apa-apa, ya atau antum datang lebih awal, atau guru ada halangan, jangan terus didesak. Ya, ini gurunya sakit, yang penting datang aja Ustadz, jamaah lihat, nanti Ustadz pulang lagi. Gak bisa begitu, enak aja. Guru jadi pajangan gitu kan. Tidak, jadi dilihat adabnya, itu indah. Ya, kalau sedang tidur misalnya tunggu ya apa, kapan tidurnya. Kalau sedang tenang jangan diganggu dan sebagainya. Itu begitu mengajar itu sempurna. Itu bagus tuh. Ditunggu. Tapi yang dahsyat seperti Imam Syafi'i, kalau guru belum datang manfaatkan waktu. Ini guru belum datang, sekarang saya bingung saya. Luar biasa bingung. Orang dulu tuh ketemu guru minta doa, sekarang minta foto, ya. Ya. Guru belum datang kalau orang dulu tuh baca Quran, ini selfie sibuk. Ceklik. Oh, pengajian di Nurul Bahri, sedang menunggu Ustaz. Oh. Kenapa enggak diisi dengan murojaah? Ya, ini Imam Malik. Ini beliau imam utama, ahli hadis, diakui dan tinggal di Madinah, wafat di Madinah. Dan beliau menguatkan tentang status kunut subuh. Mengambil riwayat yang kunut. Ya, tapi yang diambil oleh beliau kunutnya itu yang kunut subuh yang posisinya sebelum ruku di rakaat yang terakhir. Di subuh rakaat kedua setelah membaca surat walam yakul lahu kufuwan ahad, selesai kunut. Allahumma dini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Kunutnya sir, tidak jahar, silent. Silent, jadi masing-masing bacakan, baru setelah itu ruku. Jadi di antara yang mengamalkan kunut, ini pendapatnya Imam Malik. Ya, di subuh, sir, silent, kemudian sebelum ruku. Tiga, Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Beliau berpandangan bahwa, ya, sama dengan Imam Malik. Ini sebelumnya enggak ada kejadian. Terus ada kejadian, Nabi berdoa. Diluruskan dengan turunnya ayat. Begitu meluruskan ini, Nabi ganti doanya dengan yang baik-baik. Dan beliau melihat, nah ini kan Nabi mengajarkan pada Al-Hasan. Nabi mengajarkan pada Ibnu Umar. Ya, walaupun Nabi dianggap tidak mempraktekkan, tapi sahabat lain mempraktekkan, Nabi tidak kemudian mengingkarinya. Kalau Nabi ingkari, jangan tuh, itu bid'ah. Jangan, itu salah. Maka kami pun akan meninggalkan. Tapi sekalipun Nabi dipandang tidak mengerjakan misalnya, tapi sahabat lain melakukannya, ini menunjukkan ada keutamaan di dalamnya. Dan dalam prinsip mazhab Syafi'i itu, kalau ada pahala, ngapain ditinggalkan? Dibacakan, dapat. Ya, kalau nggak dibacakan, nggak dapat apa-apa. Ya, daripada nggak dapat, mendingan dibacakan. Itu di antara pandangannya. Ya, tapi walaupun nanti awas cara pandangnya bisa beda. Menurut Abu Hanifah meninggalkan kun kalau dilakukan karena Nabi, karena Allah, karena Rasul dapat pahala juga. Jadi yang satu memilih mendapatkan pahala dengan bacaan, yang satu memilih meninggalkan dilakukan karena Allah dan Rasul. Dua-duanya dapat pahala, paham ya? Maka kata Imam Syafi'i, karena ada yang mengerjakan, Nabi pernah mengerjakan juga hadisnya sahih, maka kami memilih untuk melakukannya. Imam Syafi'i pun kunut. Kunutnya dilakukan pada waktu subuh sama. Cuma bedanya dengan yang ini, kalau ini sebelum ruku, kalau yang ini setelah ruku, ba'da i'tidal. Ya. Setelah sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Selesai itu baru Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait dan seterusnya. Ini yang Asy-Syafi'i. Muncullah Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 163 Hijrah. Nah, ini pun bagus kata Imam Ahmad, lihat baik-baik. Ini Nabi sebelum kejadian enggak kunut. Ya kan? Saat ada kejadian berdoa. Plus terus doanya diganti dengan kunut. Setelah itu ada riwayat menyebutkan Nabi enggak mengerjakan lagi. Kalau ada kejadian baru Nabi berdoa. Kejadian butuh doa disebut dengan nazilah. Kata Imam Ahmad, saya ngambil jalan tengah aja. Jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Kalau yang ini tidak mengerjakan sama sekali, ini mengerjakan dalam subuh, maka saya mengerjakannya saat ada kejadian saja. Saya baca, Nabi ada kejadian, baru berdoa. Maka saya pun simpulkan, kata Imam Ahmad. Begitu ada kejadian, maka disitulah kemudian kunut dilakukan. Baik di waktu subuhnya, atau di waktu maghribnya, atau bahkan di isyanya. Tidak mengikat dalam waktu subuh, jelas? Maka Imam Ahmad itu mendukung kepada versi kunut nazilah. Yang ingin saya katakan, masing-masing imam ini, yang empat ini, baik Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i sampai ke Ahmad, mereka punya dalil masing-masing yang disepakati, semua urutannya kuat, cuma beda cara pandang saja. Cara pandang yang berbeda dengan dalil yang punya rujukan disebut dengan ikhtilaf dalam fikih. Beda pandangan, cuma dalilnya ada. Dan semua dipandang benar saat dikerjakan, tinggal pilih mana yang paling mudah dilakukan. Dan yang paling hebat, mereka semua punya pilihan beda, tapi gak pernah berselisih. Pernah enggak dengar istilah misalnya Imam Malik menahzir Imam Asy-Syafi'i? Imam Syafi'i menahzir Imam Abu Hanifah yang telah wafat. Hah? Imam Ahmad menyebut Imam Syafi'i bid'ah misalnya. Wah, ini ustaz bid'ah misalnya, kan? Enggak pernah dengar. Yang paling hebat adalah mereka saling bertoleransi. Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Ahmad. Ya. Kata Imam Ahmad, guru silakan jadi imam, menghormati gurunya. Kata Asy-Syafi'i, kamu yang imam karena orang sini lebih kenal dengan bacaan kamu. Nah, itu sunnahnya. Jadi kalau saya datang ke tempat orang yang tidak kunut misalnya, saya jangan kunut kalau jadi imam. Atau mempersilahkan orang lain sudah sesuai dengan kebiasaan yang lain. Kalau saya datang ke tempat orang kunut, saya kunut. Kalau datang ke tempat orang tidak kunut, jangan kunut. Paham? Untuk membiasakan orang. Salah kalau antum datang ke tempat yang biasanya beda dengan kita, lalu antum paksa orang sama dengan antum, itu keliru, itu memunculkan keributan nanti. Dalam fikih itu kalau datang ke tempat mazhab yang berbeda, Anda yang belajar mazhabnya, bukan orang di situ selalu belajar mazhab Anda. Ya, awas, awas, hati-hati. Ini kaidah dalam fikih. Misal, Imam Abu Hanifah itu mengajarkan mazhabnya sekarang banyak bersebaran, mengajarkan mazhabnya di Irak pada saat itu menyebar. Sekarang banyaknya di Asia Selatan. India, Pakistan, ya. Itu Abu Hanifah. Termasuk di Asia yang jauh ke sana, timur sampai ke Cina, itu Abu Hanifah. Kalau sholatnya langsung hamdalah. Kalau duduknya iftirash. Kalau kunut gak ada, itu ke India, ke sebelah sana. Jadi kalau antum ke India, jangan dipaksa. Ya begitu, sami Allahu liman hamida, langsung dia sujud misalnya. Dia gak kunut, karena antum kunut. Ah, jangan antum paksa, subhanallah. Subhanallah, ya kan? Nah, tidak. Antum langsung aja sujud. Ya, dan jangan sujud sahwi setelah itu. Awas ya, kadang-kadang ada yang sujud sahwi, terlampau soleh gitu kan. Baik. Bapak kenapa sujud sahwi? Kan imamnya tidak. Imamnya lupa tadi gak kunut. Bukan lupa, antum yang kelewatan, ya. Sama juga misalnya, mohon maaf, antum datang ke tempat orang yang kunut, antum tidak kunut, maka semua fatwa ulama sama, antum di belakang imam aminkan, ikuti. Bahkan Syekh Utsaimin, masya Allah, mufti luar biasa, orang yang soleh tawadhu, itu dari Hambali di Saudi beliau, ya, itu fatwanya. Begitu Anda di belakang orang yang imam yang kunut, maka Anda pun kunut, karena tugas makmum mengikuti imam. Hadisnya apa? Innama ju'inal imamu liyutamma bihi, imam diikuti, imam dijadikan imam untuk diikuti. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Maka bacaan imam itu termasuk bacaannya makmum. Maka kalau imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Jangan imamnya sujud, makmum ruku. Betul. Sama kalau imamnya kunut, maka makmumnya ikut. Ikutnya makmum dengan mengaminkan. Jadi mau angkat tangan mau tidak enggak ada masalah, silakan. Yang penting ketika imam katakan Allahumma hdina fiman hadait, amin. Amin tuh ikut. Walaupun antum enggak kunut, dalam mazhab enggak kunut, tapi ketika imamnya kunut antum ikut di belakang. Ya, jadi kalau antum tidak ikut mufarraqah, antum memisahkan diri dari imam, dihitung sendiri. Awas ya. Dan ingat, ingat baik-baik, sepanjang ikhtilaf itu ada dalil, itu artinya semua punya pegangan. Jangan sampai imamnya kunut, antum di belakang enggak kunut mencela imam. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Nah, itu enggak tepat tuh. Paham ya? Nah, ini dasarnya. Dan ini, teman-teman sekalian, ini di Asia Selatan. Ini Afrika Utara nih, Imam Malik. Ya, dari mulai Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai dengan nyebrang sedikit, Spanyol, Itali, Prancis, itu Maliki. Ya, Maliki. Maliki itu kalau ngangkat tangannya saat sholat itu enggak kesini, tapi irsal kesini. Ya, jangan diduga siang semua, tidak. Ada yang sunni begini. Cuma bedanya kalau siang nanti sujudnya ada yang nepuk-tepuk tuh diantaranya. Nah, itu Syiah. Ya, itu tidak tepat, ditinggalkan. Tapi kalau antum yang lihat yang ini, Imam Malik misalnya, mazhab Maliki, itu bagi mengangkat, beliau kemudian mengambil pendapat yang mursal begini, irsal tangannya. Di Allahu Akbar tangannya begini. Ya, ya kalau antum ke Mekah, di Masjidil Haram, lihat sampingnya orang sholat begini misalnya, nah, itu sedang sholat, tangannya ke sini. Ya, jangan diajak ngobrol. Hey sir, how are you? Ini. Sholat. Nah, ini Asy-Syafi'i, mazhab yang menyebar, di Asia Tenggara, kalau ke sebelah sana Afrika Utaranya di Mesir, di sananya Syam, Syria, wilayah Syria, itu ya, Palestina itu kebanyakan Syafi'i. Ahmad bin Hanbal sekarang menyebarnya di wilayah Teluk, di Saudi, ya, dan sekitarannya itu menggunakan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk turunannya. Jadi jangan heran kalau ada yang kuliah ke Saudi, ke Madinah misalnya, kan? Atau ke Umul Qura, pulang tidak kunut, kunutnya Nazilah misalnya kan, maka ini mengambil pendapat yang ini. Kalau yang ke Mesir kunut misalnya, maka mengambil pendapat Syafi'i, kan? Atau misalnya yang di Imam Malik, ada yang sekolahnya di Tunisia, di Maroko, Aljazair, kunut subuhnya sir, misalkan silent. Maka ini mengambil pendapat ini. Jadi tergantung di mana dia belajar, maka dia mengambil ilmu dari situ. Paham ya? Dan disampaikan. Jadi saya sampaikan sekarang supaya kita paham. Kalau nanti masuk waktu subuh, tiba-tiba antum temukan ada yang kunut, berarti dia mengambil pendapat yang ini. Kalau ada yang tidak kunut, berarti dia mengambil pendapat yang ini. Semua pendapat ini jalurnya dari Nabi. Tapi ingat, kunut dan tidak kunut tidak menentukan sah tidaknya sholat subuh. Jelas ya? Karena hukumnya itu teman-teman sekalian bukan bagian dari rukun sholat. Dikalaupun dikerjakan ada pahala, kalaupun tidak mengerjakan kunut pun tidak membatalkan sholat subuhnya. Jelas ya? Jadi yang kunut benar, yang tidak kunut pun benar, ada dalilnya. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Tuh. Jelas ya? Dan tidak ada kaitan dengan ormas, jangan dibawa kemana-mana. Ini yang paling bahaya. Allahu Akbar, begitu kunut. Allahumma hdina fiman hadait, NU. Doa nih, doa nih, doa nih. Ha? Kalau enggak kunut, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar Muhammadiyah. Nah, itu. Dan enggak ada zaman Nabi, coba. Muhammadiyah berdiri 18 November 1912 yang mendirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. NU berdiri 31 Januari 1926 yang mendirikan Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari. Coba masanya cukup jauh ya, jangan ditarik kemana-mana. Gak ada masalah kalau mau dipilih silahkan. NU pilih ini gak ada masalah, dihormati. Muhammadiyah pilih ini dihormati. Teman-teman yang lain pilih berbeda silahkan, gak ada masalah. Ya yang jadi persoalan itu yang tidak sholat subuh. Ya jelas? Bagaimana kalau ada muslim yang kunut hukumnya boleh? Baik. Bagaimana kalau ada muslim yang tidak kunut boleh? Non muslim tidak sholat subuh boleh? Tidak. Non muslim tidak sholat subuh boleh? Paham ya? Nah, terakhir. Kalaupun Anda mengamalkan kunut subuh ini, apa di antara keutamaannya? Maka bukan sekedar menjadi bacaan, bukan formalitas, apalagi menentukan identitas. Ya, ini identitas ormas saya kunut-kunut, tidak begitu. Bacakan dengan sepenuh hati. Mohon kepada Allah. Karena ini permohonan bukan permohonan biasa yang dilontarkan kalimat-kalimat normal, tidak. Maksudnya ketika Anda minta, Allahumma hdina fiman hadait, minta dari hati Anda. Wa'afina fiman atfait, minta. Mohon, kalau sakit minta disehatkan, tempatkan tempat orang sehat. Kalau tidak membacakan pun kemudian, nah dalam sujud itu perpanjang mohon doa kepada Allah minta. Minta nilai kebaikan. Jelas ya? Nah sepanjang masih dalam salat subuh, maka riwayat banyak menyebutkan Nabi seringkali memperpanjang dalam ruku dan sujudnya. Rukunya agak panjang, sujudnya juga begitu panjang. Dan itu keutamanya luar biasa. Nah apa yang dibacakan doa oleh Nabi dalam sujud dan rukunya dalam panjang itu yang nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Ya, jadi begitu itu selesai, kita akan masuk nanti ke fase zikir Nabi pasca sholat sambil menuju syuruk. Ya, apakah syuruk itu dikerjakan di masjid atau di rumah? Apakah orang syuruk itu enggak boleh pindah-pindah? Jadi kalau duduknya di sini aja ya, sampai datang syuruk. Apakah boleh dia berpindah-pindah? Kalau pindahnya itu boleh sampai mana? Kalau orang sedang itikaf di masjid menunggu syuruk, dia pengen ke toilet, ya apakah ke toilet membatalkan keadaan syuruknya? Atau bagaimana yang membatalkan? Atau bisa keluar dulu, olahraga dulu, begitu syuruk masuk masjid lagi, ya kan? Apakah itu boleh atau tidak? Itu nanti pembahasan di pertemuan yang berikutnya. Saya berikan waktu 5 menit bila ada pertanyaan yang disampaikan. Ada kertas yang dituliskan? Kalau tidak ada, saya cukupkan barangkali untuk pertemuan hari ini. Karena nanti kami persiapan sore itu ada yang agak berbeda sore hari ini. Karena insya Allah sore ini kami akan tambah kuota untuk pembagian buku MZN yang menjadi tanda pembagian Mushaf At-Taisir. Insya Allah Mushafnya itu sedang kami cetak, ada 20.000. Dan itu pembagian pertamanya lewat buku, jadi bukunya diberikan stempel dulu. Di stempel itu nanti untuk pengambilan mushafnya. Mushaf itu kami tidak perjualbelikan ya. Insya Allah itu gratis. Ya, kami tidak bertransaksi dengan mushaf, itu kami gratiskan. Nanti teman-teman bisa mendapatkan itu sekaligus pelatihannya. Kami telah adakan training bagi trainers-trainers metode At-Taisir. Nanti insya Allah ada launching. Ya, launching untuk praktek metode At-Taisir. Bagaimana menghafal Quran. Ya, insya Allah dalam waktu yang sangat singkat. Dan itu terbuka bagi siapapun yang ingin belajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, ini ada pengumuman, ini juga sangat penting. Insya Allah teman-teman sekalian, dalam waktu dekat ini, kelas-kelas yang sudah belajar, ikut kelas-kelas spesifik yang At-Taisir, itu akan masuk kepada spesialisasi yang sudah ujian. Nanti akan dikelompokkan, itu yang misalnya kelas dokter, ada dokter-dokter khusus, nanti kita turunkan. Metodenya semua dari Al-Quran, dari kurikulumnya sampai dengan hadis, dipraktekan dalam kehidupan harian. Ya, dan yang terakhir, ini barangkali juga insya Allah bisa bermanfaat. Nanti bagi yang terlambat untuk mengikuti kajian kita yang di sini dalam sesi-sesi yang sebelumnya, Anda bisa nanti dirujuk kembali ke Akhir TV. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya mulai rangkumkan pelan-pelan yang sudah ada. Nanti saya titipkan ke panitia untuk dibagikan sehingga nanti kita punya pegangan sebelum bahasan. Ya, sepakat ya insya Allah ya? Baik. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah memuliakan kita semua. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan barangkali mohon diizinkan supaya kami bisa keluar dengan mudah. Karena ada beberapa yang harus kami jangkau dengan cepat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. La'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.